buat warga Puleng Lebak. Puleng Lebak dalam acara Ngelebak. Ngelebak. Berarti bukan aku aja ya. Kayaknya kita bukan asli orang Jawa semuanya deh. Orang Bali ya. Iya. Cocok. Oke, Novi Andarista. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Kalau Novi di siang hari ini korban ya. Apa, Shay? Aku korban cinta aja. Oh, korban cinta, jangan dong. Oke, kali ini permintaan dari yang punya Gengge Puleng. Mintanya ada ngobong ati, Shay. Ngobong ati. Gimana? Berangkat. Oke deh, satu teman kita simak kembali kali ini masih bersama Saldesi Emang Sim. Buat Gapero Generation. Buat GFC. Buat NC. Buat Risa. Production. Sheet MX. sudah kita hantarkan di siang hari ini.